Wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin dan ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita mulai hari ini pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, mulai lagi setelah sebelumnya kita 11 sesi. Jadi 11 sesi itu sudah lengkap isinya tentang udhiyah, pertemuan yang dulu gitu. Jadi sebelum Idul Adha itu kan, sebelum kita baca kitab Kifayatul Akhir bab kurban, dekat Idul Adha. Jadi kita usahakan bab kurban itu diselesaikan. Makanya bab air, bab thaharah itu kita tinggalkan sebentar sampai pada baca di sebelumnya, yaitu 1 sampai sesi 9. Berarti hitungannya ini adalah sesi yang ke-10. Nah, sesi ke-10 ini bahwa dalam mazhab Syafi'iyah air itu terbagi menjadi 4 bagian. Ada yang disebut air mutlak, air yang memang sejak awal, ada air jenis kedua yaitu air yang makruh tapi tidak bisa mensucikan, yaitu air yang mustamal. Kemudian ada air yang keempat, air mutanajis. Dan itu pembahasannya cukup panjang. Air yang banyak itu kalau kejatuhan najis belum tentu berubah jadi mutanajis, asal tidak ada yang berubah dari sifat memberikan batasan bahwa orang air kalau sudah 2 kula berarti dia terbebas dari najis, kecuali kalau najis yang membuatnya berubah sifat airnya begitu. Ya, kalau air itu kurang dari 2 kula tidak seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini konklusi atau kesimpulan, walaupun dibedakan antara air sedikit dengan air banyak. Air sedikit kurang dari 2 kula, air banyak itu ya 2 kula lebih gitu. Tapi Imam Al-Husni rawa Al-Mawardi an Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Mawardi an Abdullah ibn Hajar, itu nama kota di Tenggara Saudi Arabia. Tenggara As-Saudiyah, sekarang namanya bukan Hajar, sekarang namanya Ahsa. Madinat Ahsa, kurmah, maka dia tidak tidak najis. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Asy'ari, ini kita belum jelasin rotel, karena saya pernah melihat kullahnya orang Hajar, wal kullatu tas'u kirbataini au kirbataini wa syai. Kita enggak make kulah juga, kita enggak kenal retail, apalagi kita enggak tahu itu retail apa gitu. Tapi retail itu adalah ukuran volume yang dipakai oleh kebanyakan orang-orang, ketika 2 kirbah au kirbataini wa syai'an, atau 2 kirbah syai'an lebih gitu. Itu kata Imam Ibnu Jurayj, jadikan setengah. Wal kirbah la tazidu fil ghalib ala 100 ritl, dan satu kirbah itu biasanya bah wa syai'an, 2 kirbah dan lebih. Nah, dan lebihnya itu diartikan oleh Imam Asy-Syafi'i setengah. Jadi satu kullah itu 2 kirbah. Jadi keseluruhannya 2 kullah itu 5 kirbah. Wa hiya, dan itu sama 500 ritlin bil iraqi, 500 ritl bil awit tahdid, atau nominal pembatasan. Jadi emang 2 kula itu ya 500 liter pas gitu. Atau dia takrib, ya kira-kira aja. Instagram tuh suaranya gak masuk tuh, agak jelek gitu. Lupa, kudu make itu Instagram tuh, kudu make mic. Ntar make mic 2. Bukan kepastian 500 liter, tapi itu jumlah yang kira-kira mendekati. Fa'ala hadha, maka karena ini ala sabiri takrib, ini jumlah nun qadrin la yadhar binaksihi tafawutun fit taghayyuri miqadrin minal mughayyiran. Tidak ada masalah kalau air itu kurang seukuran. La wada'na qadra ritlin minal mughayyiran, kalau seandainya kita taruh di air yang 500 ritl itu, atau salasatin wa hiya 500 ritl, wa wada'na ritl ma ta'athmat ta'atharat fa hadha an-nuqsan la yu'athir. Athiru ma ta'assarat, yang bisa merubah. Fahadha nuqsanu, maka kekurangan yang tadi kita ambil dari air yang 500 itu tuh kita ambil 2 atau 1 artarin masalan. Kemudian apa namanya? Illa khamsati artalin masalan. Kemudian kita taruh 1 ritel yang sesuatu yang bisa merubah status air tersebut. Kemudian kita 500 ritel itu kira-kiranya aja, kira-kira yang paling mendekati. Gitu ya. Tapi kalau apa namanya, menurut pendapat yang bahwa 500 ritel itu topnya zakat. Kan ya, orang punya kambing 40 udah wajib zakat. Tapi di tengah perjalanan sampai ke haul, 1 ekor kambing itu maksudnya kaul yang tidak kuat. Sigatu tada'if. Kaul yang tidak kenal sih panjang gitu. Kalau punya wadah, ziraun wa rub'un tulan wa 'ardhan wa umqan. Jadi kalau kita punya bak ukuran kedalamannya 1 hasta 1/4. Nah, 1 hasta itu kan ini nih, dari ujung sini sampai siku. Kira-kira berapa? Kira-kira 40 an maniyati artal. 100 lebih dikit malah tuh kan. Tadi 500 ritel. Ini di Damaski, Damaskus 100 ritel. Wasamaniyatu artal, kita enggak kenal. Karena itu ukuran bukan kita yang punya gitu. Ya karena Imam Halis ini enggak tinggal sama kita. Gitu. Jadi dia ngejelasinnya apa yang dia punya doktor syariah. Ketika menjelaskan kullataini, beliau menjelaskan Imam Dr. Mustafa Dib Al-Bugol menjelaskan kita. Kalau tadi itu Imam Ahlis ini ukurannya ritel, kita nggak make itu. Maka tadi kita baca tabarukan aja, kita ngambil berkahnya. Wah, tapi kalau mau tahu berapa dua kul, panjangnya 58 cm. Ini 58, 58, dalamnya 58. Itu kira-kira ini beda-beda. Ada yang bilang 2,5 kg, ada yang bilang 3 liter. Namanya juga konversi gitu, tidak stabil gitu. Jadi insya Allah kita fix itu masalah. Insya Allah besok kita mulai lagi kajiannya di nomor 11, di bagian 11. Rukawatul Adhanallahu ayakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.